sembarangan aja lo. Ini kita di ruang les privat ya? Bukan, les go. Privat ini harus bahan nih. Oh, apa? Wah dia lah. Temen gue mau jangan kebukin, dia kan jelek. Tentang-tentang jelek emang kasihan. Tapi kan temen lu kalau gue gak tonjok pipinya gak gembil. Bukan jajan. Dia mau diemin aja. Lo kecil-kecil SMA lo nyogok lo. Coba tangan lo ke kuping. Belum nyampe kan? Makanya minum cucu. Tusuk rut, tusuk jarum. Tusuk apa nih? Tusuk jarum. Jarum. Ngomong tusuk mantep banget. Tusuk. Gua kagak ngerti, gua kira pelajar impor ya, pelajar impor ya. Lama di Batak saya. Ngomongnya memang gini. Marganya apa lu? Marganya pasar pasar rumput. Ngermalam. Jangan takut kok, keluarin muka asli. Enggak, aku jijik aku. Emang dia pakai kedok temen lu tuh. No, mentang-mentang lo. Emang apa mentang-mentang apa? Mentang bilang gua kecil. Enggak, gua ngomong sendiri. Ya masa lu takut? Bukannya takut kok. Kenapa? Gua lagi liatin drama. Keluarin gigi lu main hitung, lebih enggak. Emangnya gua takut sama lo? Gua belum ngomong bego. Gua enggak takut, jijik tau. Emang gua sampah? Itu orang. Kan gua. Gua daripada dioper yang gua ngaku. Wastola berantem lu lih. Males gua. Jangan nangis lu, mulut lu. Jangan nangis lu. Lu berlaku lu. Mentang-mentang punya air mata lu. Nangis gua kecap, woi. Nangis bikin dilalerin. Lu payah lu. Beraninya mukanya cuma muka doang yang lain, kek. Tanggung nih sakitnya. Abis muka lu serem. Iya. Muka terowongan. Tanggungannya aneh. Apaan lo? Lo ngebatin gue dong, aduh. Menangisan lo. Lo diapain, Mok? Gue tau bapak lo Power Ranger. Lo diapain, Mok? Gue masa waktu pertama digebuk doang. Apa yang digebuk? Muka gue. Wah, rasain, Mok. Gebuk lagi, Don. Lo bukan biar lain, lah. Gue pelain, tenang. Wah, kalau digebukin terus-terusan, gue kerja, deh. Sekolah aja yang bener. Lo minta dibelain, lo. Pembela aja digebukin. Mau minta belain. Nih, kenalin nih. Siapa? Nggak tahu, gue belum punya KTP soalnya. Gue sih pentolan mana sih yang gue nggak kenal? Shh, jorok lu ngomong lu, pentolan. Nah, kita pelajar-pelajar, lu nggak boleh ngomong jorok, gue juga ada pentolnya. Soalnya gue bawa korek, Ri. Eko, warin buku PMP lu. Kamu jangan nangis, kok. Mau belajar. Gue mau nyontek. Gue mau nyontek. Berantem cepet-cepet nyontek. Angkat kerahnya, wo. Mau ngapain? Lihat merek bajunya mahal banget. Lah, ayo, mau ngomong apa ya? Gue tarik lo kancing dulu. Guru les kita mana, Rut? Hah? Guru les kita? Berantem dulu. Neng. Apaan? Satu lo nomor berapa? Mau minjem lo. Gue tahu bapak lo ancing. Gue tahu. Lucu lo ketahuan. Lo jangan pada gembira deh. Biarin dipukulin. Lo kan biru dari sononya. Lo bagus lo, dipukul mata lo jadi sipit. Kemarin kan belok. Lo beraninya sama gue sama bapak lo. Beraninya. Ini SMA kumisan nih, damit-amit dah. Ini tomehan ini kumisnya. Ini bukan dengar kutunya ini. Ini bukan kumis, tas klep. Demo, tas klep. Di dalam tempat tawinan ada tas klepnya. Makanya percuma lo teman-teman anak kecil. Apaan? Mok, lo jangan nangis. Lo digebukin. Wah, jangan nangis, Mok. Tapi gue juga. Ya? Lu jangan nangis, malu-maluin gue. Lu nangis, Pak Alex. Sampai serak begitu, lu nelai dumbo ya? Banyak tuh, anak-anak situ kelas itu belagu sama gue. Dia kasihan lu banyak laler nih. Emangnya gue tape ya? Sampai laler hijau ngumpul. Temen lu nangis, turut. Kebokin sana. Udah ngegang begitu jalannya. Udah, Rot. Temen lu pakein lower. Lu jangan muji-muji gue dah. Lu kan nangis gak digebukin lo. Siapain? Mak lu lupa ngayun. Udah, Mok. Lu jangan nangis. Lu jangan nangis. Lu ikut gue. Kita imunisasi. Ini kan tempat duduk gue. Bau. Ah, kenal lo. Laler itu laler. Ngamuk. Bau-bau lu jangan deket-deket. Siapa yang mau deket-deket sama lu? Gue kan beli bau. Bau ngakui. Lu bau bangga lu. Gue diem aja. Bau kan ngapain kok? Aku pangku Kak Rudi. Ya. Aku di pangku aja. Ojo-ojo. Pipis di gelas sana. Udah di plastik. Pipis keluar limun. Kok lo jangan takut kok, jangan takut kok. Assalamualaikum. Kita kan tahu. Assalamualaikum. Ini kan emang tempat berantem lo. Apaan lo? Lo ngapain ada musen kesini tuh? Eh guru-guru, guru kita ributin nanti. Guru, masih hidup guru. Siang pak. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh duduk, waduh pengantin mana nih? Sekarang waktunya belajar. Ente buka buku halaman belakang. Belakang mana ada halamannya, kebon semua. Ente punya keluhan dalam belajar. Gini nih kalau kawin ngontak nih. Kok, mari kita buka pelajaran. Halo, orangnya mau, kurang ajar loh. Halo, apa yang kata? Kata orang mau belajar loh. Masya Allah, kaki anak keinjak. Semarang anak deket lagi. Emang pala gue rem diinjak. Eh, lo guru ikut. Kamu guru jangan ditantang lo. Jangan ditantang langsung diajar aja. Mari kita. Ada guru ngomong. Hayo. Mari. Mari belajar. Shalalalalala. Ngajar enggak bisa, ana mendingan nyanyi. Gurunya palsu. Oh, kapurnya ijo. Buk buka buku. Shalalalalala baby. Baby. Babilu. Buka buku. Gue males dah kursus di sini. Males. Masa tulisan pakai sifat mata. Daripada ente minta anak nulis pakai siwak. Siwak apa tuh siwak? Yang buat gigi. Ente enggak pernah ke Mekah ente. Ente beli korma aja di Tanah Abang ente. Ini gurunya ngomongnya neken, buang air dulu ke sana. Guru neken. Anak mau ngajar. Anak udah enggak ke di sini. Namanya nih anak panjang. Anak ayoy. Ini pelajaran apa nih Pak nih? Pak nanya Pak. Eh belum diterangin nih. Dia lagi. MC pernah membuka tikus? Ah, masa? Buka bapak pernah? Anak bapak saya belek gak tega dong saya. Ya kan biar gini-gini juga hormat kepada guru. Les privat. Sayang itu mah. Guru kan pahlawan tanpa jasa. Makanya lu gak pernah berjasa sama gue. Dasar lu. Eh guru digituin. Eh ini guru ya. Gue bahen lu. Eh ini guru nih. Jangan lu. Eh ini guru nih. Ah mendingan anak dagang daun nah. Pak guru. Ini kecil-kecil ngotot doang nih. Ah. Rut lu jangan ambil meja gue dong. Ada tulisannya nih komeng nih. Lu ambil meja gue. Tapi meja gue digergaji. Mau lu. Meja gue di fotokopi perkecil lagi lu. Lagian buban gue lu tukar masapu. Pak guru. Bikin PR dong. Wah apa tuh? Bisa mau begini. Satu mau pergi bang. Bikin PR. Dasar lo. Wah. Dasar lo gak punya kesan. Lah apa lagi lo? Ayo. Guru. Lo ngomong lama gimana beranak lo. ada Pak Guru. Sanen. Ah guru juga percuma. Pak Guru kita pulang aja Pak. Guru ente gak usah pulang. Pak bagi rapot aja deh gak usah belajar. Isi aja bang ngisi doang. Ntar kalau ente ribet terus anak kasih kain kafan mau. Ente bungkus sendiri deh. Ntar Pak Guru gak pakai baju dong kalau kain kafannya dikasihin ke anak-anak. Kita pakai safari bukan kafan. Ya belajar. Belajar. Gue inget ya. Kalau belajar lo jangan ribut ya. Awas ya. Jangan ribut ya. Lo jangan nyum-nyum gue ya. Awas lo. Lu itu bukan nafsu. Lagian siapa nyium marmut? Eh Pak Guru supaya kita gak berani pakai tripek. Supaya aman. Eh Pak Guru mulai aja. Mulai cepat. Eh lu dimarahin lu. Tonjok aja. Ah nama dagang ikan ah. Ah gak sanggup Fana. Eh Pak Guru ini namanya kan yang bercanda atau tergurau kok. Ibe bu malu. Pelajaran apa sih sekarang ke biologi apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Diamin aja, diamin. This is Sugianta. Is Sugianta. This is that is a bob. Bob. A bob a tutu a falin. Welcome. Me. Itu merek ke keset. Pak Guru nanya. Ana jawab. Pulang kapan nih? Ntar lampu hidup ente pulang. Emang gua orang PNN lo. Ah, cipring lo. Ah, ente menghina guru nilai ente 8. Aduh, bosan.